Mitra bisnis sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah memaparkan situasi yang penuh ketidakpastian bagi sektor ekonomi serta bisnis di tahun politik seperti sekarang memang diakibatkan oleh menguatnya gesekan maupun adu kepentingan di internal maupun eksternal parpol yang juga memicu terjadinya tarik ulur di sisi legislasi serta birokrasi. Sehingga tidaklah mengherankan jika dalam beberapa waktu belakangan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang harusnya memberikan kepastian jadi tidak berfungsi di tataran implementasi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apakah tidak berjalan mulusnya implementasi peraturan dan perundangan juga diakibatkan oleh tarik ulur serta adu kepentingan antar elit politik nasional? Maka itulah yang membuat kemudian banyak sekali undang-undang bisa di judicial review. Dan judicial review ini banyak sekali yang berhasil. Sementara akhir-akhir ini ketua MK-nya sendiri jadi pemain kan gitu. Nah, jadi wasit gitu. Jadi jangan kaget kalau dampaknya ke bukan hanya ke politik, tapi juga merembet ke ekonomi gitu. Lantas seperti apa contoh konkretnya Pak Her? Contoh nih konkret. Saya nggak percaya ini bawang kok tiba-tiba naik. Kan pemain-pemainnya mungkin tiarap gitu ya. Ini salah satu kemungkinan. Dilihat udah mulai diincar-incar kayak kasus sapi, kasus daging gitu. Ya udah tiarap aja kan dampaknya gitu, atau dimainkan, diguncang aja sekalian, tutup aja dulu gitu. Dan ini proses sudah numpuk, ini kan eskalatif gitu. Kenapa sekarang? Karena selama ini yang disebut ketahanan pangan itu persepsinya adalah tergantung pada stok pangan yang tersedia untuk publik gitu, bukan pada swadiri gitu, bukan pada produksi mandiri secara nasional gitu. Fokusnya nggak ke sana. Yang penting stoknya ada gitu. Nah, stok ada itu beli dari luar, semua orang juga udah tahu ini gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.